dihadirkan engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa Bismillah, Alhamdulillah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quran Al-Azim, memasuki ayat 155 dari Al-Nisa. Firman Allah, "Fabima nakhdhihim mitsaqahum." Fabima nakhdhihim mitsaqahum وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Ini ayat merupakan penjelasan dari Allah tentang banyaknya dosa dan kemaksiatan Bani Israel dari perjanjian yang mereka ingkari, kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah, mereka bunuh para nabi-nabi Allah, dan ucapan mereka bahwa kalbu kami tertutup, yang semua itu menjadikan mereka dilaknat dan semakin dijauhkan dari hidayah. Waqatlihimul anbiya bighairi haq. Bagaimana ini kaum mereka mengingkari perjanjian, padahal perjanjian itu sangat dikuatkan, seperti ayat yang sebelumnya, di mana Allah katakan warafa'na fawqahum tsura bimitsaqihim. Diambil janji mereka sembari gunung itu diangkat oleh Allah, diletakkan di atas kepala mereka untuk betul-betul mereka pegangi janji untuk mau taat kepada Allah dan Rasulnya, tunduk. Itu perlu mereka ingkari. Dan kekufuran mereka terhadap ayat Allah, padahal mereka lihat dengan mata kepala langsung sekian banyak. Mereka saksikan mukjizat ayat yang Allah berikan kepada Musa alaihi salam. Nah, mereka syukuri semua itu. Dan mereka lihat وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَا بِغَيْرِ حَقٍّ, juga karena mereka membunuh para nabi tanpa hak, dan termasuk keberanian mereka yang melampaui batas, kemauan mereka yang keterlaluan, di mana utusan Allah yang seharusnya mereka hormati, mereka taati, justru malah mereka bunuh. Dan tidak sedikit para anbiya yang mereka bunuh alaihimussalam. Banyak para nabi-nabi yang Allah utus dibunuh oleh mereka, dan nabi banyak jumlahnya, lebih dari 25, banyak lebih jauh dari itu. 25 itu nabi-nabi yang tersebutkan namanya di dalam Quran. Wa illa para nabi yang Allah utus jauh lebih banyak dari itu. Dan Allah juga sebutkan dalam Quran, wa minhum man lam nafsuhu alaih, minhum man fatatna alaih, wa minhum man lam nafsuhu alaih. Ada dari nabi itu yang kami telah ceritakan padamu, pada Rasulullah, kisah-kisah mereka bagaimana Yakub, Yusuf, tapi ada juga para nabi yang tidak kami ceritakan sudah disebut namanya oleh Allah. Dan Rasulullah sebutkan karena Bani Israil tasusuhumul anbiya ulama halaka nabiyun khalaqahu nabiy. Bani Israil itu dipimpin oleh para nabi banyak. Tiap kali nabi itu wafat, nabi ini meninggal, diganti lagi nabi yang lain memimpin Bani Israil. Ini meninggal, diganti lagi nabi yang lain, banyak sekali. Makanya mereka membanggakan anehnya bahwa banyak para nabi-nabi di kami di Bani Israil, di Yahud. Banyak para nabi yang diutus di sana. Kalau mereka mau objektif dan munsif, justru itu menunjukkan kerusakan mereka, kebejatan mereka. Karena kalau enggak demikian, enggak akan banyak nabi diutus ke mereka. Karena nabi berdakwah, membenahi, menunjukkan rusaknya mereka. Sehingga terus nabi itu banyak diutus oleh Allah. Al-Muhim, dari kejahatan yang sangat yang melampaui batas pada Bani Israil, mereka bunuh para nabi yang Allah utus. Wa qawluhum qulubuna ghul, dan mereka juga ucapkan qulubuna ghul, artinya qalbu kami tertutup walayadu billah. Ini sama seperti ucapan musyrikin dalam Qasidah 5, wa qalu qulubuna fi akinnah mimma tad'una ilaihi wa fi adamina waqr min bainina wa bainika hijab fa'mal minna amilu. Mereka katakan kalbu kami itu fi akinna. Akinna wadah yang menutupi, namanya kinan, artinya seakan hati mereka itu diwadahi, ditutupi oleh sesuatu. Mimma tad'una ilaihi, dari apa yang kau dakwakan pada kami, artinya kami tidak paham apa maumu, wahai nabi. Apa yang kamu dakwakan, saya tidak ngerti, tidak paham kami. Hati kami telah tertutup. Wafi adzanina waqr, dan di telinga kami pun ada sumbatan yang sudah menutupi. Wa min bainina wa bainika hijab, dan antara kami dan kamu nabi ada hijab, pemisah, menutup, sehingga mereka enggak akan mau paham, tidak akan mau mentaati. Fa'mal innana amilun, maka amalkan kami pun beramal. Atau bagian mufassirin menyebutkan makna ayat bahwa mereka mengaku Yahud ini, dan ini termasuk ta'awihim aliho, pengakuan mereka yang terlalu bermuluk-muluk. Mereka mengaku bahwa hati kami ini ul, ul seperti tadi, wadah, akinna seperti ayat tadi, di akinna wul. Artinya mereka ingin katakan hati kami ini bagaikan wadah. Tempat begini. Tempat apa? Tempatnya ilmu. Maunya mereka ilmu yang kamu ajarkan, wahai Nabi, syariat, sunnah yang kamu sampaikan ke kami, kami sudah ngerti, sudah paham semua kan. Hati kami ini sudah menjadi tandon, menampung dan terisi penuh semua dengan ilmu yang kamu sampaikan. Tidak usah dari kami, kami sudah ngerti semua paham. Tapi pada kenyataannya mereka kufur, mereka mengingat pengakuan saja. Ini betapa gambarnya orang mengaku. Makanya dikatakan wada'awa di dalam yuqim ashabuha bayina fa'ashabuha adhiyahu. Namanya pengakuan kalau orangnya tidak mau datangkan bukti, cuma penghibur saja. Tidak ada buktinya. Silakan aja. Apa yang bilang sulit untuk mengaku? Saya punya 5 Rolls Royce. Saya punya 1 ton emas, 5 kintal permata. Silakan aku. Yang penting dan jadi penilaian adalah kenyataan yang buktikan. Tunjukkan mana? Nah, Yahud dengan penafsiran kedua ini mengatakan kebenaran kami paham sudah. Hati kami ini penuh terisi dengan ilmu, dengan hidayah, dengan hak. Sudah nggak usah ngajari kami, nggak usah berdakwah kepada kami. Itu kesombongan mereka dan kecongkaan mereka kepada para anbiya alaihi wassalam. Bal taballahu alaiha bikufrihim. Justru Allah tutup hati mereka itu karena kekufuran mereka. Dengan penafsiran pertama, Yahud mau mencari kubur, mau menyampaikan kuburnya kepada Rasul, bahwa hati mereka itu tertutup sehingga sulit untuk paham, tidak mengerti apa yang didakwakan oleh Rasulullah kepada mereka. Maka Allah katakan, "Bertakwa Allah alaihi wasallam." Justru itu tertutup karena kekufuran mereka. Hati mereka itu terbelenggu, ditutupi karena kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Atau kalau itu tafsiran kedua, jadi kamu sudah paham, masih kami tempatnya ilmu. Artinya bahwa kenyataannya justru sebaliknya. Kalau mereka katakan hati mereka tempatnya ilmu, dibantah oleh Allah. Bantah Allah, bagaimana hati kalian menjadi wadahnya ilmu? Bagaimana kalbu kalian itu menjadi tandonya hak dan hidayah? Allah tutup hati kalian, tidak bisa menampung ilmu, tidak bisa terisi oleh al-haq, karena kalian kufur. Maka ditutup hati kalian oleh Allah, tidak bisa. Hanya terbantah pengakuan mereka itu dengan ayat ini dari kedua-dua tafsiran yang tadi. Fala yu'minuna illa qalila. Maka mereka tidaklah beriman kecuali sedikit, artinya karena tidak imannya mereka karena mereka terus dalam kekufurannya, mereka terus melampaui batas, maka terhalang mereka dari iman. Wabi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Juga karena kekufuran mereka dan ucapan mereka kepada Maryam buhtan yang begitu besar. Kata Ibn Abbas, tuduhan mereka kepada Maryam dengan zina, buhtan, yang itu tentunya jauh lebih besar dosanya dan lebih besar murka Allah kepada orangnya ketimbang riba. Yang riba saja Allah katakan ayuhibu ahadukum an yakula lahma akhihi maita. Apa mau kalian makan daging saudara kalian dalam keadaan dia telah mati, bangkai, menjijikan, menghiba, dan akan terambil kebaikan orangnya diberikan kepada orang yang dia ribai. Masya Allah al-Azim. Buhtan lebih dari itu dosanya. Makanya Rasul katakan, engkau nasi akhika ma'kulta faqadul tabsa. Kalau memang ada padanya yang kamu bicarakan, ya kamu telah dikai. Ba'ilam yakun fihi ma'kulta faqad bahatta. Tapi jika tidak ada padanya apa yang kamu katakan, kamu telah melakukan buhtan. Wa man lam yakul fi akhihi ma laysa minhu, atau wa man yakul fi muslim ma laysa min adkhalallahu rabbatal khabal. Yang membicarakan atau mengatakan sesuatu pada seorang muslim yang itu tidak ada padanya, bukan bahasa Indonesia nya memfitnah, bukan bahasa syar'i tentunya memfitnah, kita lain bagi makna. Tapi bahasa ini seorang katakan memfitnah, dusta, pulang begini, tidak ada padanya. Akan Allah tempatkan dia di Radhatul Khabar. Ketika beliau ditanya apa itu Radhatul Khabar, usharatu ahlinna, lewehan dari azab penghuni neraka ketika mereka kena panas, kena azab, meleleh, dan ini itu yang diberikan kepadanya bagi hukuman dan balasan terhadap buhtan yang dia ucapkan. Al-Muhim, ucapan Yahud kepada Maryam buhtan dan al-Zimah, karena ma'ruf Maryam ibu Isa alaihi salam melahirkan anak tanpa seorang bapak. Maka Abu Kimra Azawin wa maka Ummu Ibariyah. Awalnya dulu mereka katakan, maka Abu Kimra Azawin, bapakmu bukan orang jelek Maryam, bapakmu Masya Allah orang soleh, orang baik, dikenal. Maka Ummu Ibariyah, dan ibumu juga bukan wanita murahan, terhormat semua orang solehah. Jika kamu ini sekarang melahirkan bahwa bayi dari mana? Kan bayi mulai menunjukkan kekuasaannya, bahwa segala bentuk ciptaan Allah kuasa dan mampu menciptakannya. Allah ciptakan makhluknya manusia tanpa bapak, tanpa ibu, terciptalah Adam alaihi salam. Allah ciptakan manusia dengan seorang bapak tanpa ibu, terciptalah Hawa. Dari tulang rusuk Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Menciptakan dari Adam. Allah ciptakan dari seorang ibu tanpa bapak. Terciptalah Isa alaihissalam. Dan keumuman manusia dari seorang bapak dan ibu. Sehingga Allah tunjukkan kepada makhluknya kekuasaannya yang maha besar. Segala bentuk penciptaan Allah kuasa mampu. Dan Ibrahim sebagai istilah ujian. Siapa yang beriman, siapa yang mengkufuri. Mungkin mereka mengkufuri dan mengatakan tentang Maryam dengan bosan yang besar kalau beliau berzina. Nah, itu kata Ibn Abbas, Suji, Leibi, Muhammad bin Sa'd dan yang lain. Bahkan bukan hanya Maryam, tapi juga putranya Isa alaihissalam tidak luput dari kejahatan lisan mereka. Dan mereka katakan alaihissalam waladu zina, anak dari zina, ini itu semua itu. Dan lebih parah dari itu, sebagian Yahud mengatakan dalam keadaan dia haid, Maryam. Artinya dia la'anahumullah. Mereka katakan Maryam melakukan hubungan itu dalam keadaan dia sedang haid. Maksudnya double kejelekan yang sudah dia mengorbankan kehormatannya, wah dalam keadaan tidak suci bagi dunia-dunia alaihi ma'alimullah. Dari sini tampak keutamaan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak sisi, tentunya tapi dari satu ini, dari poin ini, para ulama sebutkan Maryam tersebutkan di dalam Quran sekian kali dalam beberapa surat, lebih dari itu bahkan Allah abadikan namanya dalam satu surat khusus dalam Quranul Karim tersebut dengan namanya surat Maryam. Maryam dimuliakan sekali oleh Islam, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasul dan kaum muslimin yang imani. Tapi Allah dan Rasulnya, ironisnya, kalau Yahud, Allah selesai. Atau orang sekalian yang mengaku memuliakan Maryam, apa mereka namakan Maria? Nah ini bukan Maria. Mereka akui sebagai sosok yang suci, yang agung ini. Ironisnya tidak satu pun nama Maria yang tersebut dalam Injil dengan berbagai versinya. Perjanjian lama, perjanjian baru, ini yang ada nama-nama Lukas, Markus, Barnabas, ini itu dia Maria. Walau tersebut namanya dalam ayat-ayat Injil, mana kalian memuliakan Maria? Pengakuan seperti tadi. Dan lihat Islam, lihat di dalam Quran, sampai itu diabadikan namanya oleh Allah SWT, Maria. Aku dan dibaca, dimuliakan sampai di umur kiamat bila al-yarithallah al-abdu'aman alaihah. Surat itu dibaca, dimuliakan, dipelajari oleh Allah. Mana kalian? Nah, kenapa ada Injil Lukas, riwayat ini, Barnabas, Matius, atau apa lagi sudah? Kenapa tidak satu namanya Injil Maria misalnya? Atau disebut di situ ayat sekian Maria begini, Maria begitu? Iya. Dan ini pula selain tentunya pembelaan Allah kepada Maryam dan kehormatan beliau, nama Allah bangsa Yahud atas tuduhan keji mereka kepada Maryam, wa qawlihim ala Maryam buhtanan azimah. Allah bela Maryam, Allah bangsa Yahud bela kehormatannya oleh Allah. Ini para ulama sebutkan kalau tentang kehormatan Maryam makhluk. Ayat ini pula terkandung di dalamnya pembelaan atau kehormatan dan kemuliaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari sisi mana para ulama sebutkan Maryam dituduh oleh Yahud berzina dalam keadaan dia punya anak bawa bayi dan tidak bersuami. Dituduh dan dibela oleh Allah SWT kehormatannya dijaga. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lebih dari itu. Karena ketika munafiki menuduh dan itu berlanjut seperti kaum Syiah Rafidah alaihi minallah mayastahiqun la'anahumullah wal malaika wal mu'minun, kaum Rafidah Syiah menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai zaniyah dari kisah titik yang ma'ruf, lebih-lebih lagi terjaga dan terbela kehormatannya karena Aisyah tidak melahirkan anak dalam keadaan beliau punya suami yang sah. Rasulullah SAW punya suami tapi tidak punya anak. Kalau takdirkan demikian, ada hikmah yang besar di setiap takdir dan ketetapan yang Allah berikan kepada hamba. Kehormatan Aisyah terbela di sini. Kebaikan dan beliau dimuliakan dan dibela oleh Allah SWT. Dan dia punya suami. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Dia benar. Artinya kalau seandainya kalian menuduh dan memang satu keturunan ini Yahud mencela Maryam dan ini Syiah anak cucu keturunan Yahudi dan berasal dari mereka mencela Aisyah. Kalau kalian mencela Aisyah berzina dalam keadaan dia punya suami dan tidak punya anak, tuduhan itu kepada Maryam lebih pantas. Karena dia punya anak dan tidak punya suami. Maryam saja dibela oleh Allah, jaga kehormatan dan kemuliaannya, terlebih Aisyah lebih dibela oleh Allah. Jadi dimuliakan ayat ini dan kisah-kisah yang Allah sebutkan tentang Maryam di dalam Quran secara tersurat. Allah muliakan dan Allah bela di situ kehormatan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Juga pernyataan mereka bahwa kami membunuh Isa ibn Maryam Rasulullah. Ini juga pengakuan mereka dan kemungkaran mereka kedustaan besar yang mereka buat-buat. Ini dari Yahud sebagai bentuk istihza. Mereka mau memperolok-olokkan artinya ini yang mengaku sebagai Rasul Allah, utusan Allah, mendakwai kami, mengajari kami ini itu syariat, kami bunuh dia dengan entengnya, dengan gak ada beban, gak merasa dosa. Seperti pengakuan musyrikin di surat Al-Hijr, Allah katakan, ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai kamu yang mengaku turun kepadamu wahyu dari Rasulullah, kamu yang turun kepadamu Quran yang mengatakan wahyu, jibril datang kepadamu, innaka lamajnun, kamu gila. Tidak, mereka perolokkan. Ini pun demikian, bahwa Isa alaihi salam kami bunuh. Nah, dan ini dalam seperti tadi konteks pengingkaran dari Allah semuanya, pengingkaran dan bantahan dari Allah terhadap kedustaan-kedustaan mereka tadi, terhadap Maryam, ucapan mereka terhadap hati mereka tertutup hati-hati dengan dua penafsirannya, termasuk ini bahwa Isa mereka bunuh. Makanya pernyataan bahwa Isa dibunuh oleh mereka, demikian pula tidak kalah dari itu pengakuan Nasoro bahwa Isa anak Allah, la'anahumullah, atau bahwa Isa salah satu dari tiga, semuanya didustakan oleh Allah, dibantah oleh Allah. Wala taqulu thalatha, jangan kalian katakan Tuhan itu tiga atau trinitas. Dan banyak ayat yang menjelaskan itu, menunjukkan kedustaan terbesar yang sampai Allah sendiri membantahnya di ayat-ayat Quran adalah kedustaan Yahud yang mengatakan mereka bunuh Isa dan Maryam dengan tuduhan mereka. Demikian pula kedustaan kaum Nasara dan kekufuran mereka bahwa Isa adalah anak Allah. Qatalahumullah anayukfakun. Maka dari sisi mana dikatakan semua agama itu sama, bahwa kita harus menghormati, bahwa kita harus toleransi, bahwa kita harus hargai. Kamu menghargai? Rabbul Alamin juga menghargai. Rabbul Alamin mendustakannya. Rabbul yang menciptakan kamu mengingkari keras, mendustakan segala pengakuan mereka terhadap Maryam maupun Isa alaihissalam. Mereka dilaknat oleh Allah dalam sekian banyak ayat, dimurkai oleh Allah. Ya, kamu mau menghormati, kamu mau katakan itu kebenaran, bahkan dipaksakan bahwa itu adalah agama samawi, milah ibrahim, ya tidak. Kedustaan besar lain lagi, bahwa ini adalah ajaran ibrahim alaihi salam. Dari mana? Allah sendiri mengingkar dan mendustakan itu. Makanya Ibrahim Yahudi dan wala Nasrani, lakin hanifan muslimah. Ibrahim bukan Yahudi, bukan wala Nasrani. Dan dari mana Yahudi Nasrani sebelum Musa, sebelum Isa? Bagaimana bisa jadi Nasrani? Terlihat bagaimana jadi Yahudi? Kejadiannya jauh sebelum Musa juga dilahirkan. Kalau seandainya keberadaan Ibrahim setelah Musa, setelah Isa masih logis pengakuannya. Karena Musa nanti besar ini semoga Ibrahim mengikuti ajarannya sehingga dia Yahudi. Atau datang setelah Isa, Nasrani, karena keagungan Isa, karena datang. Loh ini Ibrahim sebelum mereka. Apa aneh? Diakui sebagai Yahudi mengakui Yahudi, Nasara mengakui Yahudi dan Nasrani. Semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Maka merupakan jerimah dan kekufuran ketika dikatakan semua agama sama, bahwa kita hormati, kita hargai, jangan menyalahkan orang lain, jangan menganggap kamu paling benar sendiri. Tentu yang benar siapa? Kalau rohmu mendustakan itu, melaknat orang yang mengatakannya, murkai. Masih kurang jelas bagi kamu bahwa ini adalah kesalahan besar dan bahkan kekufuran. Sehingga ketika kamu katakan Isa adalah anak Maryam, manusia seperti manusia yang lain, hanya saja dia diciptakan tanpa seorang bapa. Allah turunkan wahyu kepada beliau, dusta yang mengatakan beliau sebagai anak zina, dusta mereka yang mengatakan beliau adalah anak Tuhan atau salah satu dari tiga trinitas. Nah, kita yakin ini yang paling benar, yang lainnya salah. Hanya ini yang benar. Nah, boleh kamu dianggap radikal karena merasa paling benar sendiri, mengklaim kamu yang paling benar, yang lain salah. Kebatilan dan kekufuran bukan tempatnya untuk dihormati, bukan sesuatu yang pantas untuk dimuliakan. Pantasnya dia dibantah, pantasnya dia dibenci, pantasnya dia harus ditolak. Itu segala bentuk kebatilan, segala bentuk penyimpangan terhadap Quran, Al-Karim dan Hadis Rasul. Anehnya sebagian tokoh muslimin mengatakan Islam mengajak kepada persaudaraan, ukhuwah, mengajak kepada toleransi dan ini persamaan agama, dihormati, diinikan. Apa kehormatan? Dibustakan oleh Allah SWT. Dibantah yang Yahudinya maupun Nasaranya. Mana dimuliakan oleh Allah? Di ayat mana Allah memuliakan mereka? Lu'ina ladzina kafaru min bani Israil. Dilaknat orang-orang kafir itu dari bani Israil. Wallahu bighadabi min Allah. Nah, mereka mendapat murka Allah sekian banyak ayat. Nah, ya subhanallah, tak bagaimana cingkir balik kalbu mereka sehingga minder untuk menyuarakan yang hak dari tuntunan Quran dan sunnah Rasul semoga sunnah tentang Isa alaihi salam maupun tentang akidah iman yang Allah dan Rasul ajarkan pada kaum mukminin. Banyak dari mereka kecil hati dan minder terhadap Islamnya, dengan memaksakan diri dia sama, ya kita bersaudara, Iya, kita nggak ada beda. Jangan anggap paling benar sendiri dan mesti tidak mengerti apa Islamnya, tidak mengerti apa itu tuntunan Allah, Islam dan ajaran Rasulullah SAW. Nanti kita insya Allah. Amin. Amin.